Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, masih semangat? Yang pasti kue lebarannya tinggal sedikit atau sudah habis? Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Satuan terkecil dari sebuah bangsa adalah keluarga. Jika rusak keluarganya, maka rusaklah negeri itu. Maka kita sedang membahas sesuatu yang sangat penting bagi tegaknya sebuah bangsa. Tetapi di dalam Islam ada satu orang kecil lagi yang lebih hebat dari semuanya. Ibu adalah madrasah, sekolahan pertama. Jika kau hendak membangun bangsa, bangunlah ibunya. Sebaliknya jika kau hendak merusak satu bangsa, maka rusaklah ibunya. Pengalaman saya 3 bulan keliling Indonesia untuk mencari anak-anak hafiz Quran umur 3-7 tahun. Sebab saya bekerja sama dengan Trans7 selama bulan suci Ramadan. Yang menarik dari penelitian saya di lapangan, 3 bulan keliling memang tidak murah biayanya. Kita cari sponsor sendiri sekitar 2 miliar saya ikut tim. Ternyata kalau ada anak umur 3-7 tahun bisa menghafal juz amma, itu biasanya yang hebat 1 ibunya, 2 ibunya, 3 ibunya, baru yang keempat bapaknya. Di Samarinda, teman saya, seorang kiai, sempat teriak di masjid, di Islamic Center, "Mana ini, kok tidak ada peserta dari TK dan PAUD? Kenapa tidak ada?" Saya diam saja. Setelah itu saya bisikkan, "Jangan berharap banyak anak-anak menghafal Quran dari TK dan PAUD, karena di TK dan PAUD itu kebanyakan gurunya yang ada di kepala mereka adalah main, bernyanyi, dan menari. Tidak ada yang salah dengan itu semua, tapi itu sebetulnya cuma tools, cuma alat, tapi akhirnya menyanyi untuk menyanyi, menari untuk menari, bermain untuk bermain. Tujuan utama konten nggak sampai, jadi biasanya memang dari keluarga itu yang bagus. Kalau anak umur 3-7 tahun itu bisa konsentrasi di juz amma, biasanya keluarganya yang bagus. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagus sekali kalau satu hari kita sering duduk sama anak-anak, bikin rencana bagaimana caranya supaya satu keluarga masuk surga semua. Pernah nggak kita berkata seperti itu kepada anak? Seketika di mobil misalnya atau di rumah lagi makan bersama, kita berdoa ya kepada Allah, mudah-mudahan kita sekeluarga bisa masuk surga semuanya. Ya. Pertanyaannya, gimana? Bagaimana caranya supaya satu keluarga masuk surga semua? Tentu kita memulai dari hal-hal yang bersifat sederhana dan praktis, supaya keluarga itu punya visi. Visi bersama itu masuk surga. Ini penting. Lee Kuan Yew di Singapura, ketika Singapura masih miskin, itu Lee Kuan Yew pernah dan sering mendapatkan orang-orang di Singapura itu mati di pinggir hutan, mati di tengah jalan karena kelaparan. Sampai satu hari, dia pergi ke Swedia. Difotolah laut yang bersih, kota yang modern, rumah yang bagus, lingkungan yang tertata rapi. Pulang, dia cetak foto itu di sebuah kartu pos. Kartu pos kemudian dikirimkan ke seluruh keluarga. Ketika milenium, usia Singapura sudah 30 tahun, dia mengatakan kita sudah sampai. Jadi rakyatnya itu mudah diajak maju karena sudah dikasih gambaran di kepalanya. Jadi presidennya itu sudah memberikan sebuah ilustrasi yang mudah diserap di benak oleh rakyatnya. Jadi bukan cuma kampanye, ngabisin uang negara begitu, baru kemudian programnya gak jelas. Beliau tinggal kirim kartu pos ke seluruh keluarga, masing-masing keluarga kemudian melihat gambar apa yang dimaksud oleh presidennya. Sekarang kembali kepada keluarga. Anak-anak kita itu, ya kalau gak TV, ya gadget. Cium-ciuman di pinggir jalan yang bukan mahram dianggap sesuatu yang biasa dalam film. Sinetron kita apa isinya? Anak dididik jadi Cinderella, pokoknya yang cantik nanti besarnya jadi istri pangeran gitu. Dengan semua kamuflase. Dan yang mengerikan sekarang itu kemarin kita sudah serang balik. Agar gerak media menuntut Alex media yang menarik bukunya tentang why puberty. Anak SMP SMA itu sudah diajarin harus menerima keberadaan lesbian, gay, bisex, dan transgender. Dan mui kaget ternyata undang-undang LGBT ini sudah ketok palu. Betapa besar tantangan harus kita hadapi kembali. Pertanyaannya bagaimana supaya satu keluarga bisa masuk surga semuanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yasa'alun. Biasanya saya menggambarkan cerita supaya mudah kepada anak-anak dan bersemangat untuk masuk surga satu keluarga. Cerita itu tentu gak bisa ngarang, harus pakai sumber, sumbernya harus valid. Nah persoalannya, masyarakat di Indonesia dalam membangun keluarga itu apa sumbernya? Khususnya yang muslim ini. Harus kembali ke Quran. Kembali ke Quran bagaimana caranya? Ya harus dibacakan satu ayat satu hari ke anak. Dibacakan satu hadis, kalau tidak, ya tidak ada data, cuma back to Quran, cinta Quran, tapi enggak back, enggak cinta-cinta. Dibacakan satu ayat, ayat yang kemudian juga harus digambarkan oleh orang tua dengan mudah. Contohnya, nanti di surga, para penduduk surga itu tiba-tiba duduk berhadapan dan bercengkrama satu sama lain, dan mereka punya satu pertanyaan yang sama. Bagaimana ceritanya, kok kamu sekeluarga bisa masuk surga semua? Gimana ceritanya, kok kamu bisa masuk surga? Ternyata digambarkan di dalam Al-Quran, ya tasa'alun. Dan ternyata Al-Quran juga memberikan bocoran gambaran bahwa umumnya para penduduk surga yang bisa masuk keluarga satu keluarga itu qalu inna kunna fi ahlina inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami di dalam rumah tangga kami saling mengingatkan agar keluarga kita jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai keluarga kita tersentuh oleh siksa neraka. Itulah karenanya di dalam Al-Quran visi berumah tangga itu ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu visi besarnya. Pelihara dirimu dan keluarga dari siksa api neraka. Ini visi berumah tangga. Menarik. Kok keluarga di dalam Al-Quran itu visinya tekanannya lebih kepada sesuatu yang menyenangkan ya? Kan bukankah baiti jannati itu lebih bagus, lebih soft, rumahku adalah surga. Tapi di dalam Al-Quran tekanan visi berumah tangga itu adalah ku mahfuzakum wa ahlikum naram. Pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, tentu ayat ini berkaitan dengan kondisi orang di surga yang dulu mereka ketika dalam rumah tangganya saling mengingatkan agar keluarga kita jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Ini barangkali sebagai segmen satu untuk saya sampaikan di dalam benakmu. Visi rumah tangga adalah kuam fusakum wa alaikum nahra, dan otomatis nanti menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Persoalannya sekarang, banyak ayah gagal. Dia gagal membawa keluarganya karena dia sendiri gagal menjelaskan posisioning dirinya sebagai leader di dalam rumah tangga, membawa keluarga ke surga. Kebanyakan para ayah ini jadi ATM bagi anak-anaknya. Bu, tolong dijawab. Kalau anak nanya di rumah sama ibunya, "Ma, papa mana sih?" Jawabannya apa biasanya? Kerja. Yang kedua jawabannya apa? Cari duit. Ini survei. Dan kebanyakan orang tua pulang, khususnya para ayah, itu sudah bisa ditebak omongannya sama anak, karena sapi gak kreatifnya si ayah. Udah belajar? Udah sholat? Tidur? Ayo bangun. Ayo cepat mandi. Anak sudah hafal semua omongan bapaknya yang gak kreatif. Ditambah ibunya sibuk pula, sama juga omongannya. Bu, saya punya akademi namanya Akademi Pranikah. Saya ingin sama gereja sebetulnya. Gereja itu serius menangani ini. Tapi kalau KUA cuma ngasih kursus satu hari, kursus apaan satu hari? Apa yang orang bisa pahami dari sebuah rumah tangga? Di akademi itu saya berikan 8 mata kuliah. Selama 3 bulan, pertemuannya 2 kali 2 jam, seminggu sekali. Buat yang single maupun yang kapal. Materi yang pertama, fikih nikah. Tekanannya, jangan sampai kamu menikah, aturan main menikah di dalam agama belum kamu paham. Dan saya dapat di lapangan, umumnya anak-anak kita menikah itu karena 2 alasan. 1 cinta, 2 kerja. Begitu kan? Cinta gak? Cinta. Udah kerja belum? Udah, bungkus. Kalau hanya sebatas untuk pengembangan proses reproduksi, kucing juga bisa melahirkan anak. Setelah itu kita tinggalin cari makan dan pulang kita kasih makan. Kalau hanya membesarkan badan, pikirannya, hatinya dirampok oleh setan, ini besar sekali risiko yang akan dihadapi. Mata kuliahnya pertama fikih nikah, yang kedua hukum positif nikah. Saya ambilkan dosen terbaik dari UI. Kesehatan reproduksi, saya minta Profesor Wahyuni, kepala bagian biologi di UI. Kemudian ekonomi, keuangan keluarga. Ini penting sekali. Ini perceraian yang paling tinggi katanya penyebabnya adalah faktor ekonomi, bukan matre. Dan kedua, tidak mampu memanage keuangan keluarga. Yang namanya keuangan rumah tangga itu, yang namanya keuangan rumah tangga itu, sedikit kurang, banyak gak cukup. Yang namanya uang di rumah itu, sedikit kurang, kalau banyak gak cukup. Karena kalau dibuat angket, apa yang paling tidak disukai oleh ibu-ibu dari suaminya adalah yang pertama, pelit. Dua, egois, tiga, kasar, dan seterusnya. Hampir hafal saya karena banyak sering dan curhatan dari ibu. Hukum positif nikah, yang keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, anak itu perlu, psikologi. Banyak anak-anak laki-laki tidak dididik mengenal psikologi perempuan, dan perempuan tidak mengenal psikologi laki-laki. Usia puluhan tahun menikah, tapi terus benci pada pasangannya. Pernikahan dipertahankan hanya gara-gara anak. Betapa menderitanya keluarga seperti itu. Kita jadi juga survival. Karena biasanya usia rentang pernikahan itu usia 1-5 tahun. Perceraian tinggi pada usia ini. 70% perceraian di Indonesia penyebabnya bukan talak. Suami yang menalak, bukan. Istri yang minta dilepas, hulu. Ini terutama pasca lahirnya undang-undang kekerasan KDRT itu. Belum disosialisasikan, belum diedukasi, langsung keluarkan undang-undang, langsung perempuan banyak tuntut cerai. Kekerasan verbal lah, kekerasan mental lah, kekerasan macam-macam. Padahal ibu suka yang keras-keras. Yang lain-lain ada kekerasan yang tidak disukai, cuma satu yang disukai ibu. Ini maaf untuk bercanda saja. Kembali. Jadi berpendapat ibu sekalian, di khusus pernikahan ini tiga bulan plus survival. Saya suruh jalan dari pesantren saya di Puncak Megamendung ke air terjun laki-laki beras 5 kilo seperti gendong bayi, supaya dia tahu gimana susahnya jadi istri. Saya bilang ini beras 5 kilo gak bergerak, itu bayi 10 kilo bergerak-gerak ya, awas jangan sampai kalian. Tangan perempuan kadang lebih kuat daripada tangan laki-laki sebetulnya, dan saya mengalami itu. Bapak disuruh pangku bayi, jalan 10 jam pulang kampung kuat bapak. Udah kepanasan bahannya laki-laki. Ayah, bagaimana caranya menjadi ayah menurut Al-Quran? Membangun visi keluarga agar masuk surga, dan terbentuklah apa namanya baiti jannah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada? Am kuntum syuhada? Apakah kamu menyaksikan? Ini tentu sebuah informasi gaib yang tidak disaksikan oleh Muhammad SAW dan tidak kita saksikan. Sebuah peristiwa besar. In hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub menjelang kematiannya. Lalu dia mengevaluasi hasil didikan dia selama ini terhadap anak-anaknya. Inilah ujian terakhir menjelang kematian. Dia sukses atau tidak sukses menjadi seorang ayah. Dan ini menjadi barometer apakah Anda sukses menjadi ayah ataukah Anda gagal menjadi ayah. Iqala libani, ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, anak-anakku sekalian, sebelum ayah meninggal dunia, tolong jawab satu soal ujian ayah untuk kalian. Ini biasanya kita serahkan anak kita ke sekolahan. Kalau dia sudah sukses menjawab soal-soal ujian, lalu nilainya tinggi di sekolah, kita orang tua merasa gagal. Bukan, itu mungkin gurunya yang gagal. Orang tua belum tentu sukses. Mata bulu namin ba'di, anak-anakku sekalian, selepas kematian ayah, siapakah yang akan kalian sembah? Itu pertanyaannya. Itu soal ujiannya. Qalu na'budu ilahak wa ilaha abarik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Israel yang 12 ini menjawab, selepas kematian ayah, kami akan menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek Ibrahim, kakek Ismail, dan kakek Ishak. Karena kan Yakub anak siapa? Ishak. Ishak anak siapa? Ibrahim anak Ishak. Sebelum lahir Ishak, siapa dulu putra Ibrahim? Ismail. Menarik sekali para ayah. Banyak ayah-ayah yang kehilangan anak, ayah-ayah yang tidak disukai oleh anaknya. Bukan sekedar perilaku anaknya, ditambah emaknya juga yang ngomong, nah nanti kalau kamu besar jangan kayak bapakmu ya. Sejak kecil memang ibu sudah menanamkan kebencian terhadap ayah. Itu sebuah kejahatan sebetulnya, kriminal yang luar biasa. Sebab anak-anak yang kurang asupan ayah, asupan ke ayah yang kurang, sehingga anak lapar ayah. Dalam sebuah konferensi ayah internasional disebutkan, di dunia ini, juga di Indonesia terjadi, banyak anak-anak terserang penyakit father's hunger, lapar ayah. Dan banyak ayah gagal. Udah sibuk di kantor, hari liburnya pun main golf sama teman-temannya. Kapan dia ketemu anak itu? Yang diomongin pun sudah difahami, sehingga kalau ayahnya pulang, anak lebih memilih ada di kamar. Dia pengen agar ayahnya pergi. Ngobrol sama ayah gak lama, lama udah berantem aja bawahnya sama anak. Sementara di dalam ayat tersebut, fungsi ayah begitu penting. Saya ingin jelaskan, ada 17 ayat di dalam Al-Quran. 17 ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan dialog antara ayah dengan antara anak dengan orang tua. 14 ayat dari 17 itu dialog anak dengan ayah, dan hanya 2 ayat saja dialog antara anak dengan ibu. Dan hanya satu ayat yang menjelaskan dialog anak dengan orang tua, tapi tidak diketahui dengan ayah itu dengan ibu. Tadi saya katakan dialog anak dengan ayah berapa kali? 14. Saking pentingnya dialog ayah dengan anak itu, ini menjelaskan saking jarangnya para ayah berdialog dengan anaknya. Kalau ibu gak usah dijelasin juga, memang udah ngomong terus bahwa sama anak. Para ayah ini yang dibutuhkan sebenarnya. Maaf, sedikit saya cerita tentang si Olga yang sekarang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan dia cepat sembuh. Cuma saya memang dia diekspos ya karena lelaki agak kahwe gitu. Dan saya bermain di dunia televisi. Memang ada misi di Indonesia ini membangkitkan generasi mudanya, sehingga yang dipilih menjadi pemenang mendapatkan award yang laku itu yang rada-rada banci. Tadinya saya mau marahin televisi. Dapat asupan dari ayah. Tapi kalau kelamaan sama emaknya, keluar dari masjid. Itu yang sedangnya hilang. Kayaknya sedang kok tadi di sini. Memang sih di sebelahnya ada sedang yang sama, tapi kan gurunya turun ke Allah. Kurang aku kan gurunya. Gimana sih fungsi masjidnya? Ini fungsi masjid gak jatah sih. Pasti deh. Ini kelamaan sama. Gara-gara maknya sering bilang, jangan kayak bapakmu ya. Akhirnya dia memilih kayak kemana? Gimana bu? Perlu nggak anak-anak ini bergaul sama ayah? Apa yang harus ditanamkan oleh seorang ayah? Qalu na'budu ilaha wa ilaha abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Begitu bangganya anak sama si ayah. Pak, banyak nggak anak-anak yang nggak bangga sama bapaknya? Banyak. Kasihan banget bapak yang kayak gitu. Udah kerja capek-capek. Anaknya pun tidak suka sama bapak. Diam-diam. Baik. Ayah yang sukses adalah ayah yang berhasil menanamkan kepada anaknya untuk menyembah Tuhan yang satu. Itu konsep rumah tangga di dalam Al-Quran. Itu nomor satu. Sehingga anak kemudian bangga kepada ayahnya, kepada kakeknya, keturunan ayahnya. Bukan karena masalah keturunan suku, bukan. Tetapi lebih karena ada values, ada nilai rasa Tuhan yang ditanamkan. Nah, di Indonesia ini mulai goyang. Liberalisme, sekularisme begitu kencang di Indonesia. Ini peran penting ayah. Yang kedua, ilaha wahidah. Ayah yang sukses membangun keluarga berdasarkan konsep Islam adalah kalau sampai anaknya berkata, ayah, kami bukan cuma hanya menyembah Tuhan ayah. Padahal dia bisa bilang menyembah Allah, tapi kenapa Tuhan ayah? Karena ayahnya yang banyak menanamkan nilai-nilai. Yang kedua, ayah yang sukses adalah ayah yang anaknya sampai berkata, ilahu wahidah, kami tidak akan sekutukan Allah dengan yang lain. Menurut ayat tersebut, lanjutannya, wa nahnu lahu muslimun. Ayah, anaknya bukan cuma menyembah Tuhan ayah, tapi anaknya juga akan tidak mau syirik. Dan yang ketiga, anaknya akan tunduk kepada aturan-aturan Allah dan aturan-aturan ayah yang saat itu sebagai nabi dan sebagai rasul. Ini ukuran sukses ayah dalam mendidik anaknya menurut konsep Al-Quran. Satu, menanamkan tauhid. Dua, menghilangkan syirik. Dan yang ketiga, tunduk pada aturan-aturan Allah dan rasulnya. Anak saya sebetulnya sejak SMA saya sudah siapkan di Madinah. Saya telepon sahabat saya Sheikh di sana, sudah siapkan rumah. Dia bisa menghafal Quran di Masjid Nabawi. Kemudian saya minta kuliah. Saya sudah siapkan semua. Tapi anak saya bilang, Bi, boleh gak kalau aku di Indonesia? Boleh. Walaupun kita punya cita-cita tinggi buat anak, tapi anak bukanlah jajahan kita. Dia harus merdeka menentukan pilihan. Di ITB, dia baru lulus SMA kemarin. Di ITB diterima di MIPA, di UI, di FKW. Saya bilang, kamu pilih yang mana? Ambil FKUI. Kenapa? Aku mau jadi dokter bedah. Kenapa? Supaya aku bisa menolong saudara-saudaraku, khususnya yang di Gaza. Masuk UI, silahkan. Asal ada visi. Ospek. Di meja makan, tadi pagi saya ngobrol sama dia. Gimana ospek? Aku kan selama ini gak banyak ngomong, Bi. Terus kemarin agaknya berbeda senior. Memang sih kita kalau jadi dokter tuh harus bisa bekerja under pressure. Tapi sini kan cuma Ustaz. Lebay banget cara Ustaz itu. Terus, ya setelah kita masa diundur-undur, udah berjam satu. Karena anak saya terbiasa jamaah. Dan memang harus orang tuanya dulu yang bimbing salat jamaah di masjid. Kalau bapaknya kagak ke masjid, mana mungkin. Paling enak itu, jadi ayah itu kalau bisa gantiin anak salat subuh ke masjid bareng, anak laki-laki, enak banget. Sesuatu yang paling indah. Gimana ceritanya? Kita udah dilambat salat. Baru dibatasi lagi, katanya cuma 10 menit. Karena dia punya kebiasaan ada sikir sendiri, kemudian dia ingin berpanjang-panjang dalam doa. Terus kamu bilang, ya aku tanding aja, aku sholat dulu, kemudian setelah baru kemudian kepala tangan. Kamu bilang apa? Ya aku bilang aja, panjang, ini bagus, disiplinnya bagus, tapi satu hal yang saya tidak setuju. Anda telah mengurangi jam perjumpaan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kak, demi Allah saya tidak takut sama dengan kakak-kakak yang ada di sini. Saya cuma takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu senior semua dia, tapi seniornya belum tahu kalau dia anak saya. Sebelah kamu gak usah ngomong. Nanti saya telepon atau ketua rohisnya semua anak-anak saya. Terus apa kejadiannya? Jadi bukan disiksa sama senior, malah senior datang dan kemudian minta maaf dan kemudian terima kasih, kemudian di lobby ini dan itu. Bapak dan Ibu, ini sedikit saja. Memang kita harus menanamkan keberpihakan anak kepada Allah dulu dan aturan-aturannya. Setelah itu mau dilepas dimanapun, saya kecewa anak saya tidak memilih apa yang saya inginkan karena dia harus menjadi dia. Tugas kita sebagai orang tua yang seperti ibu sendiri, anak kita adalah anak panah. Terserah kemana Allah arahkan. Yang nomor dua, kemarin saya kirimkan BBM, saya punya grup BlackBerry, grup khusus keluarga inti. Karena banyak orang yang gak punya grup, grupnya banyak tapi keluarganya gak ada. Bapak gak komunikasi sama anak ini, dulu tapi gak ada sama bininya, sama anaknya. Kalau ibu umumnya sih komunikasi lah ya, sama anak. Mau titip apa nih? Jawabnya, ya terserah api lah, nanti bermanfaat dunia akhirat. Gara-gara itu, demi Allah, kemarin dari Istanbul saya ke Turki. Karena tersentuhnya dengan permintaan anak saya terlambat dari Singapura ke Jakarta. Terlambat pesawat karena saya carikan oleh-oleh buat anak nomor 2. Gara-gara ambil cari aja lah, terserah nanti bermanfaat dunia akhirat buat dia. Rentang waktu yang cuma 1 jam lebih 15 menit, gara-gara itu saya terlambat karena harus sholat subuh dulu, kemudian balik saya terlambat. Tapi dia bilang, Allah saya puas, terlambat gue puas. Puas aja walaupun dia gak tahu bahwa ketika saya katakan puas, saya berekspresi buat anak kalau dia tidak tahu. Saya gak ceritakan kesusahan saya bilang, kiki, kami terlambat gara-gara cari oleh-oleh buat kalian, tapi ini puas dengan kenyataannya. Paling nambah $100, tapi dia gak tahu setelah itu saya ingin dokter transit gitu. Sambil refleksi. Tapi di dalam hati saya selalu mengatakan, ya Allah terima kasih. Ya udah aku bisa beresnya sebuah tanah. Yang ketiga, lain-lain. Saya punya hati. Faktanya saya bikin Al-Khalifah semua, karena saya punya visi untuk anak-anak saya. Sejak awal saya menamakannya pun, yang pertama Rashad Al-Khalifah, dua Khalifah Al-Rashid, yang ketiga Rushdi Al-Khalifah. Saya punya misi dengan dua kata itu. Dan kalau saya punya anak-anak dikasih sama Allah, Rashidah Al-Khalifah. Itu Al-Khalifah Al-Rashidah. Ada visi dari penamaan, sejak awal dalam bangun rumah tangga. Saya bilang, "Dih, ini maaf ya, ini petualangan jiwa saya sebagai seorang apa ingin jadi mujahid." Saya baru pulang dari Turki karena konferensi ulama tingkat dunia, dan sebelumnya saya workshop bersama ulama Palestina menghadapi kondisi Gaza sekarang dan ke depan, terus termasuk proses perjanjian dengan Israel. Sebelum berangkat saya bilang sama anak saya di mobil yang ketiga ini anak bapaknya, kalau kemana-mana pokoknya cita-cita ini kayak bapaknya. Padahal saya gak pernah cekoki itu. Ini saya ingin sampaikan juga kepada bapak-bapak yang kehilangan anaknya, yang tidak disukai oleh anaknya. Belum terlambat. Ajaran kepada anak agar anak tidak sekutukan Allah. Yang kedua, birrul walidain. Sistem nilai kedua, kalau ingin membangun keluarga yang kuat, ajarkan anak sistem nilai birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, muraqabatullah, merasa diawasi Allah, merasa dalam pengawasan Allah. Yang keempat, salat. Perintahkan anak untuk salat. Lihat di dalam ayat ini, salat itu nomor 4. Kalau enggak bagus muraqabatullah, merasa pengawasan Allah yang enggak bagus, berbakti kepada orang tuanya enggak bagus, syiriknya masih ada, salatnya biasanya kacau anak ini, susah disuruh salat. Tadi Pak Sekjen bilang, kenapa anak saya tidak merokok? Ya karena saya tidak merokok, itu cara paling efektif. Kenapa anak tidak ke masjid? Ya karena ayahnya yang enggak ke masjid. Teman sepantaran saya, teman sepantaran di Gontor dulu, kemarin curhat ke saya, anak gue ya, udah ngerokok orang SMP. Ini gimana gak ngerokok, lu bapaknya ngerokok di depan dia. Lu nyuruh dia bagi Gontor ngerokok dulu, minta motor lagi udah ngerokok. Ini gimana kelakuan lu kayak begitu dia tua? Setelah salat, ajarkan kepada anak ilmu yang kelima, ilmu sabar. Maaf yang ke amar ma'ruf nahi munkar. Sabar yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa amar ma'ruf nahi munkar yang kelima? Biasanya kan ayat Quran itu wa aqimus salata wa atuz, biasanya kan gitu, buktikan salatmu dengan zakat, itu maknanya. Jadi jangan ngaku tahajud semalam berlama-lama, tapi kalau kencengnya masjidnya isinya peletok. Ya memang segitu kualitas salatnya, recehannya. Untuk anak-anak yang belum bekerja, apa parameter anak-anak boleh sudah salat adalah amar ma'ruf nahi munkar, berani mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Itu yang terbaik. Dari orang yang kenal ilmu sabar, wasbir ala ma'a sabar. Sabar ini kunci sukses. Sebab setelah amar ma'ruf nahi munkar, anak-anak membutuhkan ilmu sabar, sebab akan menghadapi banyak tantangan. Apalagi persoalan mereka hadapi di luar rumah yang tidak dia curhatkan ketika ini banyak sekali. Bapak-bapak dan ibu, sampai di sini. Yang keenam ya, yang ketujuh, delapan dan sembilan baru akhlak lahiriah. Enam itu pondasi isi dalam anak kita itu. Tiga akhlak lahiriah yang harus diajarkan kepada anak adalah: satu, akhlak mimik wajah. Enggak boleh ketemu orang lain baru ketemu langsung bicara yang susah-susah. Enggak boleh lain bicara masalah, bisa bicara penyakit, enggak boleh. Harus dimulai dengan basyasyatul wajah, gembira. Apa kabar? Berita baik apa yang harus kita sampaikan? Kemudian yang kedelapan, akhlak gestur tubuh. Anak harus mengerti sentuhan wajah, sentuhan tidak wajar pada tubuhnya. Tatapan wajah dan tatapan tidak wajar. Ini masalah LGBT, masalah sodomi. Anak-anak kita ini perlu diajarkan ini. Sentuhan halal dan haram. Cipika-cipiki misalnya. Kalau orang tuanya terbiasa, ibu, istri bukan dengan mahramnya lakukan itu, ya anak juga kan melakukan itu lama-lama. Pembenaran-pembenaran yang lain akan terjadi. Baru yang kedelapan, yang kesembilan ya, yang terakhir, berkomunikasi, pola komunikasi. Itu ada sembilan pola komunikasi di dalam Al-Quran. Saya ingin kembali. mari sedikit menekankan 9 sistem nilai ini, diantaranya begini. Tim saya melakukan penelitian di Sevel, Tebet. Di Sevel, Tebet. Jadi Sevel sekarang menjadi tempat nongkrong anak-anak. Banyak orang tua nggak paham ini. Terutama anak-anak yang kehilangan orang tuanya, kehilangan komunikasi dengan ayahnya. Terutama anak-anak yang sering diomelin dengan kata-kata kasar, bahkan menyebutkan kata binatang kepada anaknya. Itu sangat menyakitkan bagi anak. Kamu lihat, kalau makan kayak kucing aja deh, ambil makanan langsung minggir di tepi pojok kolam. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Sakit anak itu. Ini saya bisa berjalan dapat curhatan anak-anak yang sakit. Setelah acara di TV itu tiba-tiba Twitter saya, Facebook saya itu banyak anak kecil yang masuk. Abi, ayah, adikku jadi ayahku. Abi mau nggak jadi ayahku saja? Saya bingung ada apa ini, fenomena apa di Facebook sama dia. Saya kira dia anak punya ayah, ternyata punya. Dan ketika saya nggak layani, dia marah. Kenapa sih ayah tidak melayani aku? Saya ngobrol sama teman. Kenapa nih? Kenapa Facebook saya begini? Kenapa Twitter saya begini? Ustaz, di Indonesia ini banyak anak lapar ayah. Untuk Ustaz yang dicurhatkan, kalau yang dicurhatkan itu pedofil, habis dia anak-anak. Laki-laki pedofil begitu cara dia memancing anak-anak. Dia bikin janji yang ketemu di luar. Akhirnya saya melayani anak-anak. Ya lama-lama, ya jadi suka bercanda juga kemana anak. Kalau ketemu anak kecil ya harus bermain sama mereka dimanapun di Indonesia. Nah ini sembilan sistem nilainya. Di situ apa yang terjadi? Sekarang ada komunitas baru. Hashtagnya itu BANGS. B-A-N-G-S. Hashtag BANGS. Isinya apa? Di sini komunitas ini bikin hashtag namanya bangsa, kependekan dari bangsa. Yang disebut bangsa di sini adalah orang tua. Anak-anak yang nongkrong di Sevel, anak umumnya anak-anak yang memang nggak punya komunikasi dengan orang tua, bukan orang miskin. Lalu ada premannya sendiri yang mengelompokkan ini, di mana ukuran kedewasaan mereka seberapa berani menghina orang tua. Berarti sudah mak. Jadi semakin tinggi keberanian yang menghina orang tua, berarti semakin terpilih menjadi pembesar di komunitas itu. Misalnya, siapa elu bangsa nyuruh-nyuruh gue sekolah? Kalau gue boleh milih, gue gak mau jadi anak elu bangsa. Belajar lo. Emang lo siapa bangsa? Jadi ukuran kedewasaan anak itu diukur dari seberapa berani menghina. Ini tanpa diketahui ya oleh orang tua, ini banyak terjadi. Anak-anak ini umumnya di depan anak orang tuanya biasa-biasa aja, tapi di belakang seperti cari-carian terong-terong. Ya, ini fakta yang kita bicarakan. Itu ternyata yang jadi cabai-cabian di anak-anak perempuan ABG-BG ini, yang SMA misalnya ke bawah, yang rada miskin, itu istilahnya kalau nggak salah cabai hijau. Kalau anak orang kaya cabai merah. Ya. Artinya, yang kalau melihat anak geng motor itu kayaknya keren banget. Sehingga kalau digonceng sama anak-anak yang suka ngetrek, itu anak dia tuh sebagai seorang gadis bangga. Dan lebih bangga lagi kalau dijadikan trofi. Trofi pemenang geng mana pemenang motor pada malam hari. Dia bangga untuk digonceng sama pemenang itu. Ini yang cabai merah. Cabai hijau. Yang cabai merah, dia yang modalin cowoknya. Dia bawa mobil dari rumahnya, dia bawa motor dari rumahnya, ini cewek. Cewek ini yang modalin anak-anak, terang-terang itu. itu negaranya bukan yang ini. Sibuk semula bekerja. Nah ini kejadian yang lain. Istilah anak-anak juga sudah mulai banyak. Jagung bakar. Jangan gak nanggung, bisa dibawa ke kamar. Benar, demi Allah ini ada. Itu istilah-istilah mereka. Ini level SMA. Level SMA sudah pada jadi janda. Ibu, ini mungkin ketawa ya, dia bilang, ini sebelah hati saya itu sakit, miris. Ini fakta. Cirebon, sebab seberapa besar sih kota Cirebon. Itu ternyata anak-anak SMP setelah diteliti sama tim kita, saya juga ketua aliansi cinta keluarga. Di bawah saya ibu-ibu meneliti semua. Dan tim kami yang kemarin perang melawan LGBT dan undang-undang KKG, keadilan dan kesetaraan gender, yang dipromosikan tentunya dari kaum wanita yang tidak paham misi feminis di balik ini semua. Ini mohon maaf. Sekarang 1000 anak di Cirebon itu positif lesbi dan homo SMP. Ibu percaya atau tidak percaya? Satu hari saya kunjungi anak saya di sekolah, jemput dia, gitu ya. Kalau pegawai nggak sempat jemput kali ya, antar aja nggak sempat. Bercandanya saya kasar sekali. Jadi sama-sama teman yang laki bilang sama lesbi, sama si perempuan lesbi loh. Halo lo, kok caranya kayak begini ya? Lalu saya tanya, lesbi itu maksudnya ini, homo itu maksudnya ini. Oh sudah dipelintir-pelintir gitu ya. Jadi kita yang semua sibuk dengan karir, kita yang semua sedang sibuk dengan pekerjaan, kadang tidak tahu anak kita sudah terambil, sudah terampas. Kita besarkan badannya, tapi hati dan pikirannya dirampok, dilepas. Akibat keluarga tidak punya visi yang jelas dan pembangunan. Udah jam 12. Ya. Karena ada makan siang, saya takut ibu-ibu, bapak-bapak, anak siang ini. Paling enggak, ini sedikit masukan. Namun buat kita suami istri, ya, di dalam Al-Quran dijelaskan, wa in karihtum humanna fa asa an yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Para suami, kalau satu hari kamu bersabar, bersabar terhadap sesuatu yang menjengkelkan dari istrimu, maka percaya setelah itu Allah akan berikan kepadamu kebaikan yang banyak buat kamu. Sabar yang banyak. Saya ditelepon oleh, ini maaf ya, petinggi di departemen. Assalamualaikum Ustaz. Ya Waalaikumsalam. Ustaz kan merobi saya, pembimbing saya. Iya. Daripada saya bersinar, nikahkan saya Ustaz. Hah? Demi Allah, saya tidak pernah menikahkan nikah siri kecuali dua kali semasa hidup saya menikahi orang yang saya kenal. Ibuku pasti marah dengan ini. Nanti saya jelaskan. Ini biasanya kalau sudah sering ke pengajian, mulai sholat gitu kan, mulai kekurangan istrinya, udah pengen kawin lagi ya jemuran. Kok mulainya dari situ gitu sunnah? Ya saya tidak ingin menghantam poligami, tapi poligami menjadi jelek ini karena dipelintir oleh laki-laki dengan syahwatnya. Gak enak saya ceritakan di sebuah komplek. Itu pegawai itu setiap hari sih itu ke kantor rajin sekali. Saya tertarik memperhatikan sangat disiplin pulang pun malam. Ya ternyata udah gak seranjang sama lakinya. Saking semangatnya dalam pekerjaan. Pengabdian kepada bos lebih tinggi kepada suami ketimbang suaminya. Ini yang agak menghubungannya. Yang satu lagi udah lagi gak ada, udah gak ada lagi rasa cinta yang tanpa anak saja. Ini keluarga apaan kayak begini? Kalau ada yang yang seperti itu, banyaklah membaca. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, rahmati keluarga kami, rahmati pasangan kami, rahmati anak kami. Kalau dia mau hubungan sama suaminya, sama istrinya itu gak bagus, baca Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, agar tumbuh kembali tanam bunga cinta itu di dalam hatimu kepada pasanganmu yang sudah tercerabut akibat ada yang tidak amanah di antara keduanya. Kalau ada gangguan, percayalah, jangan terlalu konsentrasi kepada orang ketiga di dalam rumah tangga. Bukan itu karena kamu atau di antara kamu berdua ada yang tidak memegang amanah dalam hubungan peran berpasangan. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, hubungan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Hubungan kita antara suami dengan istri itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak juga akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi ayah gagal. Jangan jadi ibu yang gagal. Jangan jadi orang tua yang gagal. Dan mari bangun bangsa Indonesia lewat satuan terkecil yang bernama keluarga. Bagaimana mungkin menjadi penyuluh keluarga kalau keluarganya sendiri bermasalah? Bagaimana bisa membangun tatanan sosial di Indonesia kalau lingkungan sosial terkecil kita sendiri kita tidak mampu membangunnya? Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz untuk menutup dengan doa. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه يا الله ampunkan dosa-dosa kami ampunkan dosa-dosa kami ampunkan dosa-dosa kami ya Allah maksiat di mata kami maksiat di telinga kami, maksiat di lisan kami, dosa-dosa menumpuk di dalam hati kami. Tangan kami gunakan untuk menyentuh yang kau haramkan, kaki melangkah ke tempat yang kau haram. Padahal dengan jasad yang ini satu saat kami akan berhadapan denganmu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Maafkan khilaf dan salah kami. Ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami. Ya Allah, khususnya kepada kedua orang tua kami. Ampunkan dosa ayah dan ibu kami. Ada banyak khilaf dan salah kami pada keduanya. Ada banyak kekurang ajaran kami pada kedua orang tua kami. Kami egois tidak membalas kebaikan-kebaikannya sampai dia kemudian meninggalkan kami di dunia ini. Ada banyak kesalahan kami yang belum kami mohonkan minta maaf dari kedua orang tua kami. Ada kelalaian dalam hidup kami sehingga kami melupakan mengurus kedua orang tua kami. Ya Allah, jika dia sudah tiada, sayangi dan cintailah dia setulus keduanya sayangi dan cintai kamu sejak kecil. Jika dia masih hidup, bahagiakanlah, luaskanlah rezekinya, mudahkanlah urusannya, dan jika dia sakit, angkatlah penyakitnya. Wahai anak-anakku, separuh dosa kalian adalah dosa kami orang tua anak-anakku sekalian. Kesalahan apapun yang kalian lakukan, separuh kesalahan kalian adalah kesalahan kesalahan kami sebagai ayahmu, kesalahan kami sebagai ibumu. Karena kami belum bisa menjadi orang tua yang teladan di hadapan kalian. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami. Jadikanlah mereka keturunan-keturunan yang saleh dan saleh. Jadikan anak-anak dan cucu-cucu kami permata hati kami di dunia dan di akhirat kelak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, siapapun pasangan kami, dialah yang telah melindungi kami dari perzinahan. Siapapun pasangan kami, dialah orang terbaik yang telah Kau pilihkan buat kami, ya Allah. Ajarkan kepada kami untuk bersyukur terhadap pilihan-Mu yang terbaik untuk kami. Ajarkan kepada kami agar memiliki kekuatan memaafkan apapun yang menjadi kekurangan dan kesalahan pasangan kami. Tunjukkan kepada keluarga kami kebahagiaan. Berikan kebaikan kepada pasangan kami, ya Allah. Berikan pula kebaikan kepada keturunan-keturunan kami. Dan jadikanlah kami kepala rumah tangga. Jadikanlah kami orang tua untuk anak-anak kami yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tegakkanlah bangsa kami dengan tegaknya rumah tangga. Bahagiakanlah rumah tangga kami agar kuat dan sejahteralah bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.